Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-muallif wa la tu'rabu bil hurufi illa bi syurutin arba'atin. Dan isim-isim yang enam tidak di'rab dengan huruf kecuali dengan empat syarat. Nah, ini pembahasan syarat-syarat isim yang enam di'rab dengan huruf. Al-awalu, yang pertama, syarat pertama, antakuna mufradatan. Dia dalam keadaan mufradah. Maksudnya isim-isim yang enam harus dalam keadaan mufradah. Mufradah artinya tunggal, bukan musanna, bukan juga jamak. Kama fil amsilati, sebagaimana yang ada di dalam contoh-contoh. Fa'inkanat musannatan, kalau dia dalam keadaan musanna, dua, u'ribat i'rab al-musanna, maka dia di'rab seperti i'rabnya isi musanna. Bil alif raf'an, dengan alif ketika rafa, wa bil ya'i nasban wa jarran, dan dengan ya ketika nasab dan jar. Nah, ini i'rab isim musanna. Marfu' dengan alif, mansub dan majrur dengan ya. Nah, isim yang enam ketika dia musanna, maka di'irab seperti isim musanna. Qauli ta'ala, seperti dalam firman Allah ta'ala, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsyi, dan dia Nabi Yusuf rafa'a, mengangkat atau menaikkan, abawaihi, kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, 'alal 'arsyi, ke atas singgasana. Ini surat Yusuf al-ayah al-mi'ah, ayat ke-100. Fa'abawaihi, maka kata abawaihi, maf'ulun bihi mansubun. Dia maf'ul bih mansub. Rafa'a abawaihi, abawaihi maf'ulun bihi mansubun. Wa'alamatun nasbihi al-ya'u, tanda nasabnya dengan ya. Li'annahu musanna, karena dia isi musanna. Wa huwa mudhafun, dan dia di sini sebagai mudhaf. Wal ha'u mudhafun ilaihi, dan ha' mudhaf ilaihi. Nah, ini contoh di mana kata abun menjadi musanna atau dalam keadaan musanna, dan dia di i'rab, i'rab isim musanna. Di sini dalam keadaan nasab, maka tanda nasabnya dengan ya. Nah, kemudian wa in kanat majmu'atan, kalau isim yang enam itu dijamakkan, jam'a taksirin, dalam bentuk jamak taksir, u'ribat bil harakati, maka dia di'irab dengan harokat. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah. Ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya untuk kalian. Nah, ini adalah ketetapan dari Allah. Ini surat An-Nisa al-ayah al-hadiyat asyrata, ayat ke-11. Fa'aba'u, maka kata aba'u, mubtada'un marfu'un bil-ibtida'i. Dia mubtada marfu dengan sebab al-ibtida, aba'u marfu. Wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu, tanda rafa'nya dengan dhammah dhahirah. Wa huwa mudhafun, dan dia di sini mudhaf. Wal kafu mudhafun ilaihi, dan kaf mudhaf ilaihi, aba'ukum, kafnya itu mudhaf ilaihi. Wal mimu alamatul jam'i, dan mim tanda jamak, aba'ukum, mimnya tanda jamak. La tadruna al-jumlatu minal fi'li wal fa'ili khabarun. La tadruna adalah jumlah, kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il, dia sebagai khabar. Nah, ini contoh kata aba'un atau kata abun dalam keadaan jamak taksir, maka dia di'irab dengan harokat. Dari sini, maka syarat pertama untuk isim-isim yang enam di'irab dengan huruf, dia harus mufrodah, dia harus dalam bentuk tunggal, bukan musanna, bukan jamak. Nah, kemudian qala al-mu'allif atsani yang kedua, syarat kedua, antakuna mukabbaratan, isim yang enam harus dalam keadaan mukabbarah. Mukabbarah secara bahasa artinya dibesarkan. Kama fil amsilati, sebagaimana di dalam contoh-contoh. Fa'inkanat musoghoratan, kalau dia dalam keadaan musoghoroh, musoghoroh itu artinya dikecilkan, ditasghir, dikecilkan. Dikecilkan maksudnya memang fisiknya yang kecil, atau karena memang tujuan untuk meremehkan, atau untuk menunjukkan waktu yang sebentar, atau untuk menunjukkan kasih sayang atau memanjakan. Nah, itu tasghir, lawannya mukabbarah, musaghharah. Nah, contohnya misalnya isim yang ditasghir misalnya kitabun. Ini isim biasa atau mukabbarah, ditasghir menjadi kutaibun. Kalau kutaibun berarti itu kitab kecil. Kecil bentuknya atau fisiknya. Nah, demikian juga isim-isim yang 6. Ketika dia ditasghir, maka di-i'rab dengan harokat. Nahwu contohnya, ja'a ukhayyu Zaidin. Telah datang ukhayyu Zaidin. Ukhayyu ini tasghir dari akhun. Akhun ditasghir ukhayyun. Ini bisa jadi maknanya, atau maknanya dia saudara kecilnya si Zaid telah datang. Fa ukhayyu fa'ilun marfu'un, maka ukhayyu fa'il marfu' bi dhammati dhahirati, dengan dhammah dhahirah tandanya. Ukhayyu wa huwa mudhafun, dan dia sebagai mudhaf, wa Zaidin mudhafun ilaih, kata Zaidin adalah mudhafun ilaih. Nah, ini syarat kedua, atau ini contoh kata akhun ditasghir menjadi ukhayyun, maka dia di-i'rab dengan harokat. Sehingga isim yang enam untuk di-i'rab dengan huruf harus dalam bentuk mukabbarah, bukan musaghharah. Kemudian ats-tsalitsu, syarat ketiga, antakuna mudhafatan, isim yang enam harus dalam keadaan mudhaf, atau dia adalah mudhaf. Kama fil amsilati, sebagaimana yang ada di contoh-contoh. Fa ilam tudhaf, kalau dia tidak disandarkan atau bukan mudhaf, u'ribat bil harokati, maka di-i'rab dengan harokat juga, dengan harokat-harokat. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, innalahu aban syaikhon kabiron, sungguhnya dia memiliki seorang ayah yang sudah tua renta. Ini surat Yusuf al-ayat thaminah wa sab'un, ayat 70 ke 78. Fa aban, di sini kata aban ismu inna muakhkharun mansubun. Adalah isim inna yang diakhirkan. Dia mansub berarti, karena isim inna. Wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu, tanda nasabnya dengan fathah dhahirah. Aban fathah dhahirah. Lahu jar majrur khobaru inna muqaddamun. Dia adalah khobar inna yang dikedepankan. Nah, ini contoh kata aban atau kata abu, yang dia termasuk asmaus sittah dalam keadaan bukan mudhof, maka dia di-i'rab dengan harokat. Di sini dalam keadaan nasab aban, karena jadi isim inna. Tanda nasab dengan fathah dhohirah. Wa taqulu, dan kau bisa mengatakan, hadza abun atufun. Ini adalah seorang ayah yang atuf, yang sangat penyayang, sangat lembut. Nah, di sini abun bukan mudhof, dan di sini dia sebagai khobarul mubtada, maka dia marfu bidhommah al-dhahirah. Kemudian wasallamtu ala abin atufin, dan aku mengucap salam kepada seorang ayah yang sangat lembut. Nah, abin di sini dia bukan mudhof dalam keadaan majrur karena ada huruf jar dan tanda jarnya dengan kasroh dhohiroh. Nah, karena dia bukan mudhof, walaupun dia termasuk asma'us sittah, dia di'irab dengan harokat. Nah, jadi syarat ketiga untuk asma'us sittah di'irab dengan huruf, dia harus mudhof. Nah, kemudian ar-rabi'u yang keempat, syarat keempat, antakunal idhofatu li ghairi ya'il mutakallimi. Idhofahnya itu bukan kepada ya mutakallim. Maksudnya dia disandarkannya bukan kepada ya mutakallim. Bahasa gampangnya mudhof ilaihnya itu bukan ya mutakallim. Kama fil amthilati, sebagaimana yang terdapat di dalam contoh-contoh. Fa'in udifat liya ilmu takallimi, kalau dia disandarkan kepada ya mutakallim, kalau yang jadi mudhof ilaihnya adalah ya mutakallim, u'ribat bil harokatil muqaddarati, maka di'irab dengan harokat-harokat yang muqaddaroh. Nah, qawlihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala an Musa alaihi salatu wassalamu, tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dimana Nabi Musa itu mengatakan wa akhi harunu huwa afsahu minni lisana, dan saudaraku Harun dia adalah orang yang lebih fasih lisannya daripada aku. Ini surah Al-Qasas al-ayah ar-rabi'ah wa thalathun, Al-Qasas ayat 34. Fa akhi, maka kata akhi di sini mubtada'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin. Dia mubtada marfu' dengan dhamma muqaddarah. Alama qabla ya'il mutakallimi, yang ditakdirkan di atas huruf sebelum ya mutakallim. Mana amin duhuriha, tercegah dari penampakan harokat dhammah itu istighalul mahalli, karena terpakainya tempat biharokatil munasabati, dengan harokat penyesuaian. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya akhi di sini dia kan disandarkan kepada ya mutakallim. Nah, ya mutakallim itu harokat yang pas adalah kasroh akhi. Nah, ketika dia dalam keadaan marfu, dalam keadaan rofa, maka harokat domah itu tidak bisa ditampakkan muqaddarah jadinya. Kenapa? Ya karena tempatnya terpakai dengan harokat penyesuaian, yaitu kasroh akhi. Harokat sudah dipakai oleh harokat kasroh, jadi harokat domah nggak bisa tampak. Makanya di sini mubtada'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakallimi mana min duhuriha istighalal mahalli bi harakatil munasabati. Nah, wa akhi wa akhun, dan kata akhun ini adalah mudhafun, dia adalah mudhaf. Wal ya'u mudhafun ilaihi, dan ya' mudhaf ilaih. Wal khabaru huwa afsahu minni, khabarnya adalah kalimat huwa afsahu minni, jumlah ismiyah. Wa harunu, dan kata harun di sini atfu bayanin, dia adalah atof bayan, marfuun dalam keadaan rofa karena mengikuti sebelumnya. Akhir di sini mubtada, harun atof bayan, jadi menjelaskan siapa yang dimaksud akhir di situ. Nah, ini keadaan di mana asma'us sittah disandarkan kepada yang mutakallim, mudhof ilaihnya ya mutakallim, maka harokatnya muqaddarah. Nah, jadi syarat keempat untuk asma'us sittah di'irab dengan huruf, mudhof ilaihnya harus bukan ya mutakallim. Nah, qala al-mu'allif wa hadhihi syurutu, dan syarat-syarat ini, syarat yang empat ini, mufradah, mukabbarah, mudhofah, kemudian al-idhofa li ghairi ya'il mutakallim, tufhamu min kalamil musannifi, ini bisa difahami dari ucapan penulis. Ucapan Ibnu Hisham di Matan Qatrun Nada. Fa'innahu dhakaral asma'a sittata, karena beliau menyebutkan isim-isim yang enam itu, mufradatan, mukabbaratan, mudhafatan li ghairi ya'il mutakallimi. Beliau menyebutkan isim-isim yang enam itu dalam keadaan mufradah, tunggal, mukabbarah, dibesarkan, bukan tasbukan musawwarah, dan dia mudhafatan, mudhaf, bukan kepada ya mutakallim. Idhafahnya bukan ya mutakallim. Nah, maka empat syarat ini diambil dari contoh yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam. Demikian, nanti ada penjelasan lagi tentang asma sittah selanjutnya. Wallahu a'lamu bishawab.